sejenis lepra. Faqila lahu, balaghana annaka ta'rif ismallahil a'zam. Kami dengar bahwa engkau mengetahui nama Allah yang paling besar. Falau sa'altahu an yakshifa ma bik. Coba kalau engkau meminta kepadanya untuk menyingkapkan penyakit lepra tersebut. Faqala ya ibna akhi, innahu huwa alladhi ibtalani wa ana akrahu an uraduhu an aradahu. Aradahu tidak cocok, raduhu juga tidak cocok. Allahu ta'ala alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berarti barakallahu fikum, yang terkena lepra itu beliaunya. Selamatannya juga terkena penyakit. Sekarang sebagian mereka terkena. Kemudian dikatakan kepadanya, ya termasuk beliaunya, katanya engkau mengetahui ismallahil a'zam. Falau sa'altahu an yakshifa ma bik. Kalau engkau meminta kepada Allah untuk menyingkapkan apa yang ada padamu. Jadi penyakit tersebut. Qala yabna akhi. Berkata yabna akhi, innahu huwa alladhi bitalani. Sesungguhnya dialah Allah yang telah menguji aku dan memberikan bencana ini kepadaku. Maka aku tidak suka untuk menolaknya. Haini akrah an aruddahu. Maka aku tidak suka untuk menolaknya. Demikian keadaan seorang yang makbulud doa. Orang yang dikabulkan doanya. Ternyata seorang yang sangat beriman pada Allah, yang sangat cintanya kepada Allah, sesuai dengan hadis yang sedang kita bahas. Masih ingat hadis yang sedang kita bahas? Jangan lupa. Hah? Iya. Yani yang Allah menjadi tangannya, Allah menjadi kakinya, Allah menjadi pandangannya, pendengarannya. Wa idza sa'alani la'utiyanna. Siapa mereka? Mereka orang yang sudah mengerjakan kewajiban-kewajibannya, ditambah dengan yang mustahab-mustahabnya, hatta uhibbah, kata Allah. Sampai aku cinta kepadanya. Kalau aku cinta kepadanya, aku akan menjadi pandangannya yang dia melihat dengannya. Aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Aku menjadi tangannya yang dia memegang dengannya. Aku menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Dan kalau dia minta padaku, akan aku beri. Dan kalau dia berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Kalau dia berlindung kepadaku, akan aku lindungi. Ternyata diriwayatkan saat makbulud doa. Maka bisa dipaham bahwa beliaulah di antara orang tersebut. Ternyata masya Allah, orang yang sangat-sangat menerima takdir dan tidak menolak apapun yang ditakdirkan oleh Allah kepadanya. Bahkan dalam keadaan mereka tahu orang ini terkabul doanya, tetapi ketika tertimpa di matanya, dia tidak berdoa untuk dirinya sendiri. Ditanya, lau da'ut tali nafsik. Kenapa kau tidak berdoa untuk dirimu sendiri agar sembuh matanya? Dijawab, ya akhi, yang nguji aku ini Allah. Dan aku tidak suka kalau aku menolak apa yang Allah takdirkan. Aku tidak suka kalau aku menolak apa yang Allah takdirkan. Sehingga diterima oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas dengan ikhlas. Demikianlah kecintaan yang tinggi pada Sa'ad ibn Abi Waqqas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qila li Ibrahim at-Taimi. Pernah dikatakan kepada Ibrahim at-Taimi, wa huwa fi sijnil Hajjaj. Dalam keadaan beliau dipenjara oleh Hajjaj ibn Yusuf at-Taqafi. Kalau yang memenjarakannya Hajjaj ibn Yusuf at-Taqafi, jangan bilang salahnya apa. Ini salahnya apa ya kok ditangkap? Yang nangkapnya yang salah. Nah, Hajjaj ibn Yusuf adalah seorang yang kejam, yang sadis, banyak membunuh kaum muslimin, bahkan membunuh ulama. Menangkapnya dan membunuhnya. Qila, dikatakan kepada Ibrahim at-Taimi, lau da'auta Allah ta'ala, kalau engkau berdoa pada Allah subhanahu wa ta'ala, faqala akrah an ad'uahu an yufarij'anni mali fihi ajr. Jawaban Ibrahim at-Taimi rahimahullah, aku tidak suka. Kalau aku berdoa kepadanya untuk melepaskan diriku dari sesuatu yang aku dapat pahala di situ. Tentunya dia dipenjara dengan zalim oleh Hajjaj, itu menjadi pahala baginya. Maka dia tidak mau berdoa untuk melepaskan dirinya dari sesuatu yang berpahala. Demikian Ibrahim At-Taimi rahimahullahu taala. Wa kadzalika Sa'id ibn Jubair sabara ala adal Hajjaj hatta qatalah. Sa'id ibn Jubair sabar atas penyiksaan Hajjaj hatta qatalahu, sampai dibunuhnya. Pernah saya sampaikan kisahnya di salat Idul Adha, Idul Fitri, salat Id pokoknya. Pernah ana singgung kisah ini. Yang sampai disiksa oleh Hajjaj dan berujung dengan dibunuh. Qala, tetapi kata-katanya tetap di atas keimanan, kata-katanya tetap di atas ilmu, tidak berubah menjadi emosi. Sehingga Hajjaj gemes, wabah disakiti. Kenapa kamu tidak marah padaku? Aku ahtasib, aku mengharap pahala dari Allah Ta'ala. Semakin kau menyiksa aku, aku merasa semakin besar pahala yang akan aku dapat. Tambah jengkel Hajjaj, akhirnya keburu mati. Ini belum bisa melanjutkan penyiksaannya. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala. Wa kana mujabud da'wah, padahal beliau pun terkenal doanya terkabul. Kana lahu dik, dikisahkan dia pernah punya ayam jago. Yaqumu bil lail, yang biasanya dia bangun malam dengan suara ayam jago tersebut. Yaqumu bil lail bisyahihi, bangun malam dengan kokok ayamnya. Lis salah, falam yasih lailatan fi waqtih, tiba-tiba dan satu malam ayam tadi tidak berkokok. Falam yaqum Sa'id lis-salah, maka Sa'id tidak bangun malam itu untuk salat. Maka ketika bangun terlewat waktu, faqala malah qata Allahu sautah, ada apa dengan ayam ini, semoga Allah putus suaranya. Fama sahadiku ba'da dhalik, maka ayam itu sudah tidak bisa berkokok lagi ketika dia bilang qata Allah sautahu, semoga Allah putus suaranya. Akhirnya benar-benar putus suaranya dan tidak bisa berkokok lagi selamanya. Faqalat lahu ummuh, berkata kepadanya ibunya, ya bunai la tad'u ba'da hadha ala syai, wahai anakku, tolong jangan mendoakan sesuatu pun setelah ini. Nah, ini karena dia jengkel dengan ayamnya tidak berkokok tadi malam. Ada apa dengan ayam ini? Semoga Allah putuskan suaranya. Akhirnya benar-benar putus suaranya, tidak pernah bisa berbunyi lagi. Maka ibunya menasihati, ya bunai la tad'u ba'da hadha ala syai'in, wahai anakku, jangan lagi engkau berdoa atas apapun setelah ini. Wa dhukira li Rabi'ah rajulun lahu manzilatun 'indallah, disebutkan pada Rabi'ah seseorang yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yaqtat mimma yatalaqqatuhu min al-manbudat 'ala al-mazabil. Faqala rajul ma darra hadha an yad'u Allah an yughniyahu an hadha. Faqalat Rabi'ah inna awliya Allah idza qada lahum qada'an lam yatasakhhatuhu. Disebutkan kepada Rabi'ah, satu orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah, wa huwa yaqtat mimma yatalaqqatuhu min al-manbudati 'ala al-mazabil, dia mengambil sampah-sampah yang dilempar oleh orang ke ke tempat sampah. Artinya melihat ini kececeran begini, ya. Maka berkata seseorang, "Ma dharra hadza an yad'u Allah?" Apa salahnya dia? Apa ruginya dia kalau dia mendoakan orang yang membuat sampah sembarangan itu? Faqalat Rabi'ah, maka berkata Rabi'ah, sesungguhnya wali-wali Allah, kalau diputuskan kepada mereka satu keputusan, mereka tidak marah. Sesungguhnya wali-wali Allah, kalau diputuskan kepadanya keputusan-keputusan, takdir, dia tidak marah pada keputusan yang diputuskan. Wallahu ta'ala alam, apakah sengaja atau tidak sengaja, atau sengaja mengganggu, menyakiti, dia melihat di halamannya banyak sampah dan sebagainya, maka dia menguti dalam keadaan orang melihatnya kasihan sekali. Kenapa enggak doakan saja dengan kejelekan? Dijawab oleh Rabi'ah, wali-wali Allah, kalau diputuskan dengan satu keputusan atas dirinya pribadi, dia justru menerima dan tidak marah dengan keputusan takdir dari Allah, tidak menolak. Ikhwan ibn a'azakullah, mengapa? Karena seperti apa yang diucapkan sebelumnya oleh Sa'id ibn Jubair, apa yang disebutkan sebelumnya lagi oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas, bahwa kalau Allah putuskan untukku, maka itulah yang terbaik. Aku terima apa yang Allah putuskan. Ikhwan ibn a'azakumullah, sehingga beliau sabari Hajjaj ibn Yusuf, Sa'ad ibn Abi Waqqas sabar dengan sakit di matanya, sabar dengan penyakit lepranya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kena atas dirinya. Kalau atas orang lain, apalagi atas agama, dia akan berbicara dengan doa pada Allah SWT. Qala, dikatakan, wa kana Haywah ibn Syuraih dayyaqul 'aysh jiddan. Dikisahkan bahwa Haywah ibn Syuraih sangat sempit kehidupannya. Ini kehidupannya susah, miskin. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, lau da'autallah an yuwassi' alaik, coba kalau engkau berdoa kepada Allah untuk dirimu sendiri agar diluaskan, dicukupkan kehidupanmu. Fa akhadha hasatan minal ardi, maka dia mengambil satu kerikil dari bumi, dari tanah. Faqala, Allahumma ij'alha dhahaban, ya Allah, jadikanlah kerikil ini emas. Fasara tibratan fi kaffih, maka jadilah di tangannya sebuah perhiasan di telapak tangannya. Wa qala, ma khairu fid dunya illa al akhirah, thumma qala, huwa a'lam bima yasluh ibadahu. Kemudian dia berkata, apa yang lebih baik, dunia atau akhirat? Thumma qala, huwa a'lamu bima yaslah ibadahu. Dia lebih tahu apa yang lebih baik untuk hamba-hambanya. Nih, apa ini? Lebih baik atau akhirat? Dia jawab akhirat. Allah lebih tahu tentang apa yang lebih baik bagiku. Maka aku terima keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lebih tahu, a'lamu bima yasluh ibadahu. Allah lebih tahu apa yang lebih baik bagi hambanya. Ada orang yang diberi kekayaan lupa diri, meninggalkan agamanya, meninggalkan ibadahnya, meninggalkan salatnya. Allah tahu sebelum kejadiannya. Maka orang itu tidak pernah diberi kekayaan, diberi pas-pasan terus. Dia tidak merasa kalau dia sedang diberi kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha tahu kalau dia diberi akan begini, akan begini, akan begini. Qanibnina azakumullah. Sehingga kita harus beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala a'lam bima yuslih ibadahu. Allah lebih tahu apa yang lebih baik buat sang hamba. Naam, kita berusaha untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau qadarullah, terjadi sesuatu yang tidak kita sukai, maka kita terima dengan kalimat qadarullah wa masya'a fa'al. Qadarullah, Wa ma syaa'a fa'al. Ini takdir Allah. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Qadarullah. Mau apa lagi? Usaha sudah. Berupaya sudah. Mungkin ini yang terbaik bagiku. Bisa jadi supaya kita terus ingat Allah dengan musibah ini. Bisa jadi agar kita terus meratap kepadanya, berdoa kepadanya agar lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi agar kita tetap berada di jalan yang lurus, karena Allah tahu kalau dia diberi keluasan dia akan lupa diri dan seterusnya kemungkinan-kemungkinan yang istilah orang-orang tua kita dulu, kul syai' fi salih. Kul syai' fi salih. Segala sesuatu ada baiknya. Ada baiknya di balik itu. Kadang kita tahu, kadang kita tidak tahu. Kalau kita tahu, alhamdulillah kemarin gagal berangkat, padahal sudah marah-marah. Oh, kamu sih terlambat, kamunya beres-beres lama sekali, segala macam berantem, saling salah menyalahkan. Ternyata bus yang akan dikendarain kecelakaan. Oh, qadarullah wa masyaa'allah. Saya mau naik bus itu tidak jadi, terlambat. Udah marah-marah, saling menyalahkan satu dengan lainnya. Itu tahu hikmahnya, alhamdulillah. Sekarang yang tidak tahu, hanya iman. Pasti ada kebaikannya. Ya apa? Pasti ada kebaikannya. Yang mana? Di mana sini kebaikannya? Musibah seperti ini kok kebaikan? Astagfirullah. Imma engkau tahu, wa imma engkau tidak tahu, tetapi di balik itu pasti ada hikmah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kejelekan hanya karena kejelekan. Karena Allah Maha Baik. Sehingga ketika menciptakan kejelekan, karena ada satu kebaikan di balik itu. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kitab. Warubbama da'al mu'min al-mujabud da'wah bima ya'lamullahu al-khairah lahu fi ghairihi. Dan bisa jadi seorang mukmin berdoa, da'al mu'min al-mujabud da'wah, seorang mukmin yang selalu terkabul doanya, berdoa bima ya'lamullah, dengan sesuatu yang Allah Maha tahu, al-khaira lahu fi ghairihi, bahwa yang lebih baik yang selain itu. Qala fala yujibuhu ila su'ali, maka tidak Allah kabulkan permintaannya. Ini orang yang terkabul doanya. Apakah sahabat Sa'ad bin Waqqas, apakah tabi'i Sa'id bin Jubair, atau para ulama yang lain, para salihin yang makbulud doa, mustajabud doa, yang biasanya terkabul doa. Tetapi ketika satu kali dia berdoa, ada sesuatu yang lebih baik dari itu, Allah tahu, maka Allah gak akan kasih. Karena Allah tahu ada yang lebih baik dari itu. Wa yu'awwidhuhu anhu ma huwa khairun lah, maka Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Imma fid dunya au fil akhirah. Apakah di dunia atau di akhirat. Seorang talibul ilmi yang masya Allah semangat belajar, berangkat bolak balik untuk ngaji pakai bus. Di busnya itu ikhtilat. Dia Jumat sore terus berdoa, ya Allah, aku minta sepeda, aku capek gak apa-apa. Yang penting tidak ikhtilat. Gak dikabulkan. Atau diganti oleh Allah. Tadinya dia tidak merasa kalau itu diganti. Dia dalam keadaan tidak dikabulkan atau belum dikabulkan minta sepeda, mendapat kesempatan untuk berangkat ke masyayikh. Ya, gak dapat sepeda sampai hari ini. Tapi bisa belajar dengan masyayikh, ulama. Ya. Itu kan lebih baik daripada sepeda bolak-balik. Setelah sekian lama, oh berarti inilah pengkabulan doa saya, kata dia. Dia pengen menghindari yang tadi supaya tetap bisa belajar tanpa harus ikhtilat. Ternyata tempatnya yang diganti oleh Allah Ta'ala, bukan di situ. Ya. Menimba ilmu langsung dari para ulama. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini barakallahu fikum. Mudah-mudahan itulah pengkabulan doa untuk talibul ilmi tadi. Hadha huwa, itulah kadang-kadang hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa khairun lahu imma fid dunya aw fil akhirah. Yang lebih baik daripadanya imma di dunia atau di akhirat. Kalau di dunia akan terlihat emang lebih baik. Di akhirat belum tentu dia tahu kalau itu lebih baik. Taqaddama fi hadis Anas al-marfu'. Telah lewat dari hadis Anas secara marfu'. Inna Allah yaqul. Sesungguhnya Allah berfirman. Inna min ibadi man yas'aluni baban minal ibadah fa'akuffahu anhu kayla yudkhiluhu al-ajab. Di antara hamba-hambaku ada yang meminta kepadaku satu bab dari ibadah. Mudah-mudahan aku bisa begini, bisa begini, bisa begini. Fa'akuffahu anhu. Justru aku tahan, enggak aku beri. Kaila yudkhiluhu al-ajab atau ujub. Agar dengan dimasuki perasaan ujub. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Allah tahu kalau orang ini masya Allah bisa puasa Daud. Yang mulainya tidak pernah putus. Kemudian ininya itunya segala macam. Khawatir dia ujub. Allah subhanahu wa ta'ala tahan. Jadi dia terus semangat, semangat, semangat. Tapi tidak bisa mencapai apa yang dia harapkan. Kurang, tidak pernah terpenuhi. Wa kharaja Tabrani min hadis Salim ibn Abi al-Ja'd an Sauban. Diriwayatkan oleh Tabrani dari hadis Salim ibn Abi al-Ja'd dari Sauban dari Nabi SAW. Qala, dikatakan, inna min ummati man law jaa'a ahadukum yas'aluhu dinaran lam yu'tihi walau sa'alahu dirhaman lam yu'tihi walau sa'alahu filsan lam yu'tihi walau sa'alallahu jannah la'atahu iyaha dhu tamraini la yu'bihi aw la yu'bahu lahu law aqsama 'ala allahi la abarrah. Disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jamul Awsat. Disebutkan pula oleh Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid. Dan juga barakallahu fikum dikatakan rijaluhu rijalun sahih. Rawi-rawinya rawi-rawi yang sahih. Kata beliau alaihi salatu wassalam dalam hadis ini. Inna umma min ummati. Sesungguhnya di antara umatku ada orang. Yang lau jaa ahadukum, yang kalau datang salah seorang kalian meminta kepadanya satu dinar, enggak dikasih. Uang emas enggak dikasih. Walau sa'alahu dirhaman, kalau meminta satu uang perak, lam yu'tihi, juga enggak akan dikasih. Walau sa'alahu filsan, kalaupun meminta filsan lebih kecil lagi ya, receh, lam yu'tihi, enggak akan diberi. Walau sa'alallaha al-jannah la'a'tahu iyaha. Tetapi kalau dia meminta surga kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan Allah beri. Dutamraini la yu'bahu lahu. Dia hanya memiliki dua pakaian saja. Lau aqsama 'ala Allahi la'abarrah. Tetapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, pasti ditepati. Pasti ditepati. Ini mirip dengan yang disebutkan sebelumnya. Seorang yang biasa-biasa saja, bahkan bukan hanya biasa, dianggap rendah. Datang ke pemimpin, gak diterima, pergi-pergi. Mau memberikan syafaat, gak dianggap syafaatnya. Memberikan rekomendasi, gak dihitung rekomendasinya. Tetapi, barakallahu fikum lau abarra. Lau aqsama 'ala Allah la abarra. Tetapi kalau bersumpah atas nama Allah, wallahi jadi. Sungguh demi Allah akan begini terjadi. Artinya tidak bisa dilihat secara zahir, barakallahu fiikum. Karena urusan kecintaan hati seseorang tersebut kepada Allah tidak bisa dinilai dari luar. Tidak bisa dinilai dari luar. Satu kalimat saja diucapkan oleh sahabat yang mulia, kalian mengira wah riya. Seperti ucapan Ibnu Abbas. Saluni, saluni. Tanyakan padaku, tanyakan padaku. Tidak ada satu ayat pun yang turun kecuali aku tahu di mana turunnya. Dan apa kata Nabi tentangnya. Sombong kan? Itu dohirnya kelihatan sombong. Padahal Ibnu Abbas mengatakan seperti itu radhiyallahu taala anhuma karena masyarakat yang muncul saat itu yang generasi berikutnya yang awam bergampang-gampangan dalam menafsirkan seenaknya Al-Qur'an. Tanyakan padaku. Maksudnya tanyakan orang yang berilmu. Barakallahu fiikum. Demikian pula sahabat yang lain yang hampir sama kalimatnya seperti itu. Ini barakallahu fiikum dari zahirnya kayaknya orang ini sombong. Tanyakan saja padaku. Ternyata Allah tahu hatinya tidak seperti itu. Demikian pula mereka yang biasa saja dalam ibadahnya. Seperti yang dalam hadis sebelumnya. Dia berharap pengen lebih baik dari itu tapi gak bisa-bisa. Padahal cintanya pada Allah, Allah yang maha tahu. Tetapi sepertinya biasa saja. Puasanya sama dengan saya. Demikian pula seorang wanita yang masya Allah melayani suaminya dalam masalah ibadah biasa saja. Sampai Nabi menyatakan kalau siapa yang mau tahu perempuan dari ahli jannah, fulana binti fulan. Masih hidup loh orangnya. Sudah dikatakan wanita min ahli jannah. Ada seorang dari sahabiat yang ingin tahu apa sih istimewanya. Dia minta izin untuk nginap di rumahnya sehari, dua hari, tiga hari. Biasa saja. Ibadahnya biasa, kiamulannya biasa. Tidak lebih dari dirinya yang datang di situ. Bahkan di bawahnya. Sampai hari ketiga dia tanya, sungguh aku ini nginep di sini pengen tahu keistimewaan kamu itu apa sih? Tapi aku lihat dari awal sampai akhir enggak ada yang istimewa, biasa aja. Kata dia, hah, anata, inilah aku biasa saja, kata dia. Aku enggak punya kelebihan apa saja. Ini enggak punya kelebihan apapun. Coba diingat-ingat, barangkali kamu punya keutamaan. Tidak. Aku tidak merasa punya kelebihan apapun. Allahumma illa ketika suamiku di luar, aku membayangkan betapa lelahnya dia, betapa hausnya dia, terik panas matahari dia bekerja. Maka ketika pulang, aku segera berikan air putih padanya yang dingin untuknya. Karena aku bisa membayangkan bagaimana lelahnya dia di luar. Kata wanita tadi, jelas ini. Keistimewaanmu. Hanya air putih yang diberikan kepada suaminya karena dia sangat merasakan apa yang dirasakan suaminya di luar dari kesusahan, kelelahan, dan seterusnya. Barakallahu fiikum. Kembali kepada kitab. Wa kharaja ghairuhu mursalan. Dan dikeluarkan pula oleh yang lainnya secara mursal dari hadis Salim mursalan. Mursal itu salah satu jenis hadis dhaif. Hanya saja maknanya sudah terkandung pada yang sebelumnya. Wa zada fihi, dan di sana ada kalimat walau sa'alallah syai'an minad dunya ma a'tahu Allahu takrumatan lahu. Kalau dia meminta dunia, Allah enggak beri. Minta dinar saja enggak dikasih, dirham bahkan fils enggak dikasih. Takrumatan lahu, justru sebagai penghormatan baginya atau pemuliaan baginya. Wa qalu wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluh taraddudi an qabdi nafsi 'abdil mu'min yakrahu al-maut wa akrahu masa'atahu. Dan disebutkan dalam akhir hadisnya, dan aku tidak pernah ragu atas sesuatu yang aku lakukan, kata Allah, seperti keraguanku ketika akan mencabut nyawa seorang hambaku yang mukmin, yang dia takut mati, sedangkan aku tidak ingin menyakiti dia. Hunafidina azakumullah, saking cintanya Allah kepada hamba yang saleh tadi, hamba yang mukmin tadi, sehingga Allah katakan di sini dalam hadis qudsi, tidaklah aku ragu untuk membuat sesuatu seperti keraguanku ketika akan mencabut nyawa seorang mukmin yang beriman kepadaku. Dia takut mati dan aku tidak ingin menyakiti dia. Tidak ingin menyakiti dia. Padahal kematian mesti. Al-muradu bihadha annallaha ta'ala qadha ala ibadihi bil maut. Yang dimaukan dari hadis ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan keputusan bahwa hambanya harus wafat. Jadi menentukan kematian hamba-hambanya. Tetapi hamba tersebut saking solehnya dan dicintai oleh Allah, Allah tidak ingin menyakitinya. Padahal yang namanya mati memiliki sakarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa rasul. Padahal beliau seorang rasul. Artinya orang yang masya Allah, jangan ditanya tentang imannya, jangan ditanya tentang cintanya. Khalilullah, kecintaan Allah, kekasih Allah. Tapi toh ketika dia akan wafat, sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna lil mauti sakarat. Sungguh mati itu ada sakitnya. Sungguh mati itu sakit. Mati itu sakit, kata Nabi. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ya, bisa dibayangkan mereka-mereka yang bukan Nabi, bukan Rasul, bukan orang yang beriman, bukan yang dicintai oleh Allah. Bagaimana kira-kira? Dikisahkan oleh kalian bahwa beberapa orang yang mati dari orang kafir itu dibiarkan di kamar dan dikunci. Iya. Terus terdengar suara kupak, kupak, kupak, kupak. Kayak ayam disembelih. Begitu, mereka sudah tahu, enggak mau menyaksikan. Nanti setelah suara tenang, habis suara tersebut, baru mereka berani masuk. Sudah berantakan, sudah kadang-kadang ada di pojok, ada di mana. Mereka kembalikan, terus diumumkan telah meninggal dengan tenang. Padahal buru-buru tenang. Sudah alatan enggak karuan. Barakallahu fiikum. Mengapa? Karena mereka menolak, tidak mau mati. Dicabut oleh malaikat tadi. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dipaksa. Akhriju anfusakum. Keluarkanlah nyawamu. Tidak mau keluar, dipaksa, ditarik. Seperti duri ada dalam kapas, ditarik. Ikhwan ibn a'azakumullah, na'udzubillahi min dalik, na'udzubillahi min sakaratil maut. Kita berlindung pada Allah dari sakitnya sakarat. Mudah-mudahan Allah ringankan sakaratul maut. Masya Allah. Ikhwanifidina azakumullah. Keringat dingin sebiji-biji jagung di jidat Rasulullah SAW. Ketika merasakan sakitnya akan wafat. Beliau mengambil kain, menutupkan wajahnya dengan kain. Kemudian meminta air, disiramkan ke wajahnya. Setelah itu beliau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai terakhir kalimat yang disebutkan adalah ar-rafiqul a'la, ar-rafiqul a'la. Ditanya oleh Aisyah, apa maksud Rasulullah SAW mengatakan rafiqul a'la? Kata Aisyah, beliau pernah berkata bahwa setiap nabi diberi pilihan. Apakah mau dimatikan sekarang atau masih ingin hidup? Maka ketika Rasulullah SAW mengucapkan ar-rafiqil a'la, aku memilih rafiqil a'la, yang paling tinggi, yaitu memilih Allah Subhanahu wa taala, maka kata Aisyah, idan la yakhtaruna. Kalau begitu, beliau tidak memilih kita. Jadi tidak memilih untuk hidup bersama mereka, tapi memilih mati. Maka wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wal mautu huwa mufaraqatul ruh al jasad. Yang namanya kematian adalah terpisahnya antara ruh dengan jasadnya. Wa la yasul dhalika illa bi alamin 'adzim. Tidak akan terjadi perpisahan ruh dengan jasad illa bi alamin 'adzim, kecuali dengan rasa sakit yang sangat azim jiddan. Demikian kata Ibn Rajab rahimahullah. Wa huwa a'zamul alam allati tusibul 'abda fid dunya. Dan itu adalah sakit yang paling sakit yang dirasakan oleh anak Adam di dunia. Jadi semua rasa sakit yang paling sakit adalah kematian. Digambarkan oleh beberapa ulama seperti seorang yang dikuliti dalam keadaan hidup. Qala Umar li Ka'ab, berkata Umar kepada Ka'ab, akhbirni anil maut, kabarkan kepadaku tentang kematian. Qala ya Amir al-Mu'minin, huwa mithla syajaratin kathiratish syauk fi jawfi ibni Adam. Ya Amir al-Mu'minin, dia adalah seperti pohon yang banyak durinya yang ada di perut atau di badan anak Adam. Falaysa minhu arakun wala irqun wala mafsalun illa warajulun syadid adzira'ain fahuwa yu'alijuha yanza'uha fabaka Umar. Seperti pohon yang berduri yang ada di tubuh manusia, kemudian ketika ditarik ya seperti kain apa pohon yang berduri ditarik di dalam tubuh kita, dan tidaklah mafsal irq, urat-urat, mafsal sendi-sendi, kecuali merasakan dengan sakitnya duri-duri tadi sampai ke dira'ain, ke tangannya. Fahuwa yu'alijuha yanzi'uha, maka dia terus menariknya. Fabaka Umar, maka menangislah Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian di dalam Hilyatul Awliya juz kelima. Walamma tadara Amr ibn al-As, ketika Amr ibn al-As menjelang wafatnya, sa'alahu ibnuhu an sifatil maut, anaknya bertanya tentang bagaimana kematian. Faqala wallahi laka anna janbi fi tukhtin wa laka anni atanaffas min summi ibratin wa ka'anna ghusni shawkin yajurru bihi min qadami ila hammati. Ketika akan wafatnya ditanya oleh anaknya bagaimana, apa itu kematian, seperti apa kematian, maka dijawab demi Allah, sepertinya sisiku ini tidur di atas tukht. Allah alam. Walaka anni atanafas min sum, aku seperti bernapas dengan racun yang tidak bisa aku bisa bernapas dengannya, tidak bisa, racun hirup sakit. Dan berbaringnya juga di atas sesuatu yang menyakitkan. Wa ka'anna ghusni syauq, dan seakan-akan ranting pohon yang berduri diseret dari seluruh tubuhku, dari mulai bawah sampai atas kepala, sampai ke ubun-ubun. Wa qila lirajulin, dan pernah dikatakan pula pada seseorang, bagaimana kematian? Kaifa tajiduka, bagaimana kau dapati dirimu? Wa qala ajiduni ajtadib ijtidaban wa ka'anna al-khanajir mukhtalifa fi jawfi wa ka'anna jawfi tanur mahma yaltahib tawqudan. Aku dapati diriku seperti ditarik dengan tarikan yang sangat keras, dan sepertinya pisau-pisau belati menyayat tubuhku di dalam perutku. Jadi sayatan tadi di dalam perut, di dalam jiwa, dalam badannya. Wa ka'ana jawfi tanur, seakan-akan perutku ini adalah bara api yang membara. Yaltahib tawakkudan, lidah-lidah api yang menyala. Itu gambaran orang tersebut. Wa qala al-akhar, ditanyakan pula pada yang lain, kaifa tajiduka, bagaimana kau dapati kau ketika kematian? Qala ajiduni ka'anna samawat muntabiqah alal ardi alayya. Aku merasakan seakan-akan langit-langit menimpa diriku. Tadi kayak ditimpa sesuatu yang berat di dadanya. Wa ajidu nafsi ka'annaha takhruj min tuqbi ibrah. Dan aku dapati tubuhku seakan-akan keluar dari lubang jarum. Dipaksa. Dipaksa keluar dari lubang jarum yang sangat sempit. Falamma kana al-maut bihadhihi shiddah. Dan kalau kematian seperti itu dahsyatnya, wallahu ta'ala qad hatamahu. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menentukan dengan pasti bahwa setiap hamba-hamba kullihim semuanya wala budalahu minhu, harus mati. Iya kan, setiap jiwa pasti akan mati. Namun Allah karena rahmatnya, karena sayangnya, karena cintanya pada seorang hamba, Allah katakan aku enggak pernah ragu dalam melakukan sesuatu apapun seperti keraguanku ketika akan mencabut nyawa seorang mukmin yang saleh. Yang aku tidak mau menyakiti dirinya, tetapi harus terjadi. Wa huwa ta'ala yakrah adal mukmin, Allah tidak mau, tidak suka untuk menyakiti seorang mukmin. Wa masa'atahu, untuk menyakitinya. Sama dzalika taraddudan fi haqqil mukmin, ini diistilahkan dengan taraddud. Fa amal anbiya alaihimus salam fala yuqbaduna hatta yukhayyaru. Adapun para anbiya alaihimus salatu wassalam, maka mereka tidak dicabut nyawanya hatta yukhayyaru, tidak diwafatkan hingga diberi pilihan. Qala al-Hasan, lama karithul anbiya al-maut hawana Allahu alaihim biliqa'ih wa bikulli ma ahbu min tuhfatin aw karamatin hatta inna nafsu ahadihim tunza'u min baini janbayhi wa huwa yuhibbu dhalika lima qad masala lahu. Berkata al-Hasan, lama karihatil anbiya al-maut, ketika para nabi pun tidak menyukai kematian, merasakan sakitnya kematian, hawwanallahu alaihim biliqaihi, Allah ringankan rasa sakitnya dengan berita gembira pertemuan dengannya. Jadi barakallahu fikum, sakit mesti, yang namanya mati mesti sakit. Tetapi orang-orang beriman diringankan rasa sakitnya dengan berita gembira. Ketika datang pertama kali malaikat tadi dengan pakaian putih bersih, dengan harum yang sangat, dengan kafan yang putih bersih, dengan harum yang sangat. Dan pertama kali dikatakan dengan kalimat abshir, gembiralah, oleh malaikat pencabut nyawa tadi. Dan disebutkan bukan satu, pimpinnya satu, tetapi diikuti oleh banyak malaikat. Setelah itu, barakallahu fikum, sebagian mereka ditunjukkan tempatnya dalam jannah. Ini tempatmu dalam surga. Ya, ini kematian ini untuk mengantarkanmu ke tempat yang lebih baik. Ya. Itu barakallahu fikum akan meringankan. Dan kemudian dipanggil dengan lembut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang tenteram, kembalilah kepada Rabbmu dengan diridhoi, dengan keridhoan dan diridhoi. Berita-berita gembira seperti itu akan meringankan rasa sakitnya para anbiya. Barakallahu fikum. Hawwanallahu alaihim biliqa'ih. Allah ringankan dengan berita pertemuan dengannya. Maka maukah engkau bertemu Allah sekarang? Artinya maukah dimatikan? Ini para anbiya diberi pilihan. Mau masih hidup terus atau mau diwafatkan sekarang? Diwafatkan sekarang itu dikhabarkan artinya mau bertemu Allah sekarang. Ya siapa yang tidak mau bertemu Allah dari para anbiya? Maka kata Nabi Ar-Rafiq Al-A'la, aku memilih Rafiq Al-A'la. wa bi kulli ma ahabbu min tuhfatin aw karamatin hatta inna nafsa ahadihim tunza min baini janbayhi wa huwa yuhibbu dhalik. Maka dengan segala kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka siap untuk menghadapi apapun untuk mendapatkan tuhfah aw karamah, kemuliaan, hingga jiwa mereka keluar dari tubuhnya dalam keadaan sakit, mereka rela karena ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala. Lima qad masala lahu, karena apa yang sudah dipermisalkan tadi. Wa qad qalat Aisyah, berkata Aisyah, ma aghbut ahadan yahunullah alaihi al-maut ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, aku tidak berharap lagi ada seorang yang akan diringankan kematiannya. Aku tidak berharap lagi ada seorang yang akan diringankan kematiannya setelah aku melihat Rasulullah begitu dahsyatnya kematian beliau alaihi salatu wassalam. Dan barakallahu fikum, ingat yang namanya sakaratul maut dirasakan oleh yang mati. Mungkin kalian hanya melihat orang tadi tersenyum, atau melihat orang tadi berkeringat dingin, atau melihat orang yang wafat tadi dalam keadaan wajahnya demikian-demikian, bermacam-macam. Itu apa yang sedang dia rasakan dari sakitnya tadi. Qalat, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa kana indahu qad qidah min ma'in fayudkhil yadahu fil qadah. Di situ ada bejana air, maka beliau masukkan tangannya ke dalam air. Ini Rasulullah SAW. Thumma yamsah wajhahu bil ma, kemudian mengusap wajahnya dengan air. Kemudian berkata, Allahumma a'inni ala sakaratil maut. Ya Allah, bantulah aku atas sakaratil maut. Ya Allah, bantulah aku atas sakaratil maut. Qalat wa ja'ala yaqul. Kemudian beliau berkata, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat, inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya mati itu sakit, sesungguhnya mati itu ada sakaratnya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya, dan juga Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Imam Ahmad rahimahumullah taala. Wa ja'a fi hadis mursal, fi hadisin mursal, أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول اللهم إنك تأخذ الروح من بين العصب والقصب والأنامل اللهم فعني على الموت وهونه علي. Disebutkan dalam hadis mursal bahwa beliau صلى الله عليه وعلى آله وسلم mengatakan, ya Allah, engkau mencabut ruh dari antara urat-urat, dari urat-urat dan otot-otot, dari jemari-jemari, jari-jemari, maka ya Allah, bantulah aku atas kematian ini dan ringankanlah atasku. Waqad kana ba'dus salaf yastahibbu an yajhad 'inda al-maut. Dan sebagian para salaf, mereka menganggap baik untuk berupaya juhud indal maut. Kama qala Umar ibn Abdul Aziz, sebagaimana dikatakan oleh Umar ibn Abdul Aziz, ma uhibbu an tahawwana ala sakaratil maut. Aku tidak suka untuk diringankan atas sakaratil maut. Innahu la akhiru ma yukfaru bihi, karena itu adalah akhir dari apa yang bisa mengampuni dosa. Ketika hidup ada nusuk duri, terhapus dosa. Jatuh, terhapus dosa. Kecelakaan, terhapus dosa. Kena musibah, kena penyakit, kena ini, terhapus dosa. Nah sekarang ketika sakaratul maut, sakitnya itu mengampuni dosa, dan itu yang terakhir. Itu yang terakhir. Setelah itu enggak ada kesempatan lagi untuk pengampunan dosa. Maka kata Umar, aku berharap sakitnya ini menghapuskan dosa. Dan ini yang terakhir kesempatan untuk penghapusan dosa. Barakallahu fiikum. Dikatakan Allahu ta'ala a'lam bahwa Umar bin Abdul Aziz menyatakan seperti itu. Wa fi sahih, dan di dalam kitab sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innal mu'min idza hadarahu al-maut, jika seorang mukmin jika dihadiri kematian, bushira biridwanillah, akan diberitakan kabar gembira bahwa engkau diridhoi. Qala an-nukhai kanu yastahibbuna an yajhadu 'inda al-maut. Mereka suka untuk mendapatkan jahad, kesusahan ketika mati. Wa kana ba'dhum yakhsha min tasjidil maut an yuftan, tetapi sebagian mereka khawatir sakitnya kematian itu jadi fitnah. Jadi yang mereka takutkan bukan sakitnya. Sakitnya mereka siap. Bahkan berharap kalau itu menghapuskan dosa. Semakin banyak terhapus dosa, semakin baik. Yang mereka takutkan adalah kalau terfitnah dengan sakit itu, kemudian bukan lagi kata-kata yang baik yang keluar dari mulutnya, tapi kata-kata yang jelek. Mencaci maki misalnya. Atau na'udzubillah, menentang Allah, atau dengan kalimat-kalimat yang menentang takdir, dan seterusnya. Itu yang dikhawatirkan oleh mereka. Sehingga bukan rasa sakitnya. Rasa sakitnya aku berharap dengan rasa sakit itu terhapus dosa-dosaku semuanya. Tapi yang yakhsha min tasdidil maut an yuftan. Dia khawatir sakitnya itu akan jadi fitnah. Wa idza aradallahu an yuhawwin 'alal 'abdi al maut hawwanahu 'alaihi. Dan kalau Allah ingin meringankan rasa sakitnya seorang hamba ketika mati, maka bukan rasa sakitnya itu yang dikurangi, tetapi dihibur dengan hiburan, yaitu berita gembira, engkau diridhoi. Sebagaimana hadis berikutnya. Dalam kitab sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Nabi menyatakan, innal mu'min idha hadarul maut, seorang mu'min kalau dihadiri kematian, bushyara biridwanillah, akan diberitakan berita gembira dengan keriduan Allah. Wa karamatihi, dan kemuliaan, engkau diridhoi oleh Allah dan dimuliakan oleh Allah ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu makna keriduan. Radiyatan mardiyah, kembalilah pada Allah, engkau diridhoi. Tentunya rasa sakit kaya apapun, kalau diridhoi oleh Allah, dia akan merasakannya dengan tabah. Karena akan bertemu Allah dengan keridhaan. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu. Maka tidak ada sesuatu apapun yang lebih dia cintai daripada apa yang ada di hadapannya. Sebentar lagi saya bertemu Allah SWT. Fa ahabba liqa' Allah, dia suka untuk bertemu Allah, wa ahabba Allahu liqa'ah, dan Allah pun suka untuk bertemu dengannya. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, idza jaa'a malakul maut liyaqbid ruhal mu'min, kalau datang malaikatul maut untuk mencabut jiwa seorang mukmin, qala lahu, dikatakan kepadanya, inna rabbaka yukri'uka salam, sesungguhnya Rabb kamu membacakan salam. Qala Muhammad ibn Ka'ab, yaqulu lahu malakul maut, berkata malakul maut, assalamu alayka ya waliyallah. Salamu alayka ya waliyallah. Allahu yaqra' alayka salam, Allah kirim salam kepadamu. Thumma tala, kemudian dibacakan ayat Allah, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum. Ini ayatnya. Orang-orang yang diwafatkan oleh Allah, oleh para malaikat dengan dalam keadaan baik. Yaqulun, mereka berkata, salamun alaikum, semoga keselamatan atas kalian. Miktahi biyadul qadir, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahum bihamdik, shalala ilalala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.